Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' al-Sahih di halaman 1 juz 1 halaman 175. Kemudian di Sahih Muslim dituliskan dalam hadis yang 2252. Di sana ada 3 tamsil, 3 contoh atau 3 perumpamaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya membawa petunjuk dan ilmu. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditamsilkan seperti ilmu dan petunjuk. Ada 3 respon. Saat itu dalam hadis diriwayatkan bahwa petunjuk Islam itu bagaikan al-ghaith, bagaikan air hujan. Di mana air hujan ini akan diterima oleh tanah dalam 3 kondisi. Pertama ada tanah yang disebut dengan tanah yang dia itu hanya bisa menyerap air saja. Kemudian dia juga di samping itu dia bisa menumbuhkan. Ada tanah yang bisa menyerap air, kemudian dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas tanah itu. Yang kedua ada tanah yang tanah itu hanya bisa menimbun air saja, tapi dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas tanah itu. Tapi dia bisa dimanfaatkan oleh binatang. Dia bisa diambil airnya dan juga bisa dinikmati. Namun ada tanah yang ketiga disebut dengan qi'an dalam bahasanya itu. Apa? Itulah tanah yang ketika disirami oleh air hujan, tanah itu adalah tanah yang tandus. Dia tidak bisa menampung air hujan, apalagi sampai menumbuhkan dan juga membawa manfaat dampak bagi yang lain. Oleh sebab itu maka ketiga contoh tamtsil ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk. Itu adalah ilmu. Itu adalah seperangkat aturan-aturan yang bisa menunjukkan bahkan menjamin keselamatan baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Tetapi Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun juga disikapi oleh 3 sikap kelompok manusia. Pertama ada kelompok yang mukmin. Kelompok mukmin ini diibaratkan tanah yang dia bisa menyerap air, kemudian dia juga bisa menimbun air hujan itu sehingga manfaat. Orang yang iman hatinya itu adalah bagaikan tanah bersih. Dia dengan membaca, mengambil pelajaran, menggali ajaran Islam bisa menjadikan Islam itu bermanfaat bagi hidupnya. Bahkan juga bisa manfaat bagi yang lain. Ketika dia tahu halal, maka dia amalkan. Ketika dia tahu haram, maka dia jauhi. Ketika dia tahu manfaat, bahkan dia menjalankan dengan keyakinannya semua ajaran yang disampaikan oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok yang disifati oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Kelompok mukmin yang dia total menjalankan ajarannya. Dia tidak memilah, dia tidak memilih, dia tidak melihat apakah ajaran Islam itu sesuai atau tidak dengan syahwat dan nafsunya. Dan dia sikapnya innamakana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sikap kelompok yang tanah pertama ini bagaikan orang yang senantiasa sami'na, kami siap mendengar, wa ata'na, dan kami siap taat tanpa kecuali. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah sikap orang munafik. Munafik dikatakan dalam Quran fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Munafik ini dia dalam respon ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dalam respon ilmu dan petunjuk, dia akan memilah dan memilih. Ketika ajaran Islam itu sesuai dengan hawa nafsunya, bisa mendatangkan duniawi, bisa mendatangkan keuntungan, bisa dikenal, bisa menjadi popularitas, maka dia ambil ajaran itu. Bahkan dia dakwahkan ajaran itu. Tetapi ketika ajaran Islam itu dia menguntungkan, bahkan mengancam keinginannya, bahkan mengancam dunianya, maka dia akan menjauhkan, bahkan juga mengintimidasi, menyampaikan, mensifati ajaran Islam itu dengan sifat-sifat yang tidak sesuai. Lebih jauhnya akan membuat ajaran Islam itu seakan-akan menjadi ancaman. Bahkan tidak sedikit saat ini ada kelompok-kelompok yang dituduh dengan kelompok radikal, fundamental dan lain sebagainya. Itu ketika apa? Ketika ajaran Islam dipilah dan dipilih. Hajinya diambil, nikahnya diambil, saumnya diambil, tapi jihadnya ditinggalkan, khilafahnya ditinggalkan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menolak, yang tentu ini adalah bagaikan tanah yang tandus, tidak bisa manfaat. Apalagi bagi yang lainnya, bagi dirinya saja dia tidak punya manfaat. Inilah kelompok kafir, kelompok yang menolak ajaran Islam disampaikan, didakwahkan, tapi mereka bengis, justru malah ingin seandainya kaum muslim ini punah di atas muka bumi ini. Kita lihat bagaimana di Xinjiang, kelompok-kelompok komunis itu senantiasa akan membumi hanguskan, masjid-masjid digembok, kemudian kaum musliminnya yang suami istri suaminya dipenjara, dicuci otaknya, anak-anak dijauhkan dengan ajaran Islam, dan juga di belahan dunia sana. Oleh sebab itu maka masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu maka dengan tiga kelompok ini, maka tidak ada yang akan bisa membawa keselamatan dan menjadi seorang mukmin yang sungguhnya, maka itulah kelompok yang pertama. Nah, tidak cukup dengan itu, maka Islam akan jadi petunjuk jika Islam menjadi landasan ilmu dalam setiap ucapan, tindakan dan perbuatan kita. Bukankah kita mengaku sebagai seorang muslim? Ayah kita muslim, kakek kita muslim, lingkungan kita muslim. Tapi apa artinya jika keislaman itu tidak membaca panduannya? Ketika dibaca tidak faham, ketika didalami lebih tidak faham lagi, atau jangan-jangan membacanya pun kita tidak bisa membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu maka jika seandainya kita ingin menjadi kelompok tanah yang pertama, tanah yang subur, tanah yang baik, yang bisa membawa manfaat bagi tanaman, tumbuhan, binatang, manusia, maka jadilah muslim yang faham atas petunjuk ilmu agama. Jangan mudah kita diprovokasi, atau jangan-jangan kita justru malah dijauhkan Islam dengan kaum muslimin. Inilah yang diinginkan oleh kelompok-kelompok kafir yang menjauhkan Islam, supaya kaum muslimin bodoh, supaya kaum muslimin ketinggalan, supaya kaum muslimin ramai-ramai meninggalkan ajarannya, yang padahal justru itu adalah pangkal kemuliaan kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fa salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah yang kedua ini khatib mengajak kepada pribadi khatib, dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama hidup pada fase akhir zaman ini. Banyak sekali fitnah-fitnah yang menimpa kepada kita. Hanya dua pilihan kita. Apakah kita memegang teguh ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi bagaikan kita memegang panasnya bara api, atau sebaliknya, malah kita menjadi umat yang senantiasa tidak peduli dengan ajaran kita. Jangankan menjadi petunjuk, yang ada justru malah kita menjadi objek eksploitasi kelompok-kelompok yang tidak senang dengan ajaran kita. Oleh sebab itu, maka kuncinya adalah jadikan iman dan ilmu sebagai panduan hidup kita ini. Gali ajaran Islam dan datangi tempat-tempat majelis taklim yang itu akan membuat kita menjadikan Islam sebagai petunjuk dan jalan hidup kita. Oleh sebab itu, maka marilah di khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap urusan kita, dan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saratil maut wan najata min nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.